Janganlah jika hari ini adalah hari yang terakhir, dan esok hari takkan pernah ada. Semuanya akan musnah, kamu kan sadar.